menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya banyak dari para sahabat yang terbunuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terdesak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini. Di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa sahabat Muhajirin dan Ansar yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sahabat-sahabat yang menjadi tameng tersebut adalah 7 orang dari kaum Ansar bersama Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufrida yawma Uhud fi sab'atin minal ansar wa rajulaini min Quraisy. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dipojokkan pada peperangan Uhud dan ditemani, dibentengi oleh 7 orang dari kaum Ansar dan 2 orang dari Quraisy. 2 orang dari Quraisy tersebut, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah Talhah dan Sa'ad. Talhah dan Sa'ad. Kemudian falamma rahiquhu, ketika mereka benar-benar mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yarudduhum anna walahul jannah au huwa rafiqi fil jannah." Barang siapa yang menahan mereka, orang-orang kafir Quraisy, agar tidak menyerang kita, maka niscaya baginya surga. Atau dia akan menjadi teman dekatku di dalam surga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ketika beliau sudah terdesak. Kemudian dikelilingi oleh 7 orang sahabat dari kaum Ansar dan 2 orang dari kaum Quraisy. Barang siapa yang menolak atau menahan orang-orang kafir Quraisy, membentengi kami, maka baginya surga. Atau dia akan menjadi temanku di dalam surga. Maka taqaddama rajulun minal ansar. Lalu ada majulah satu orang dari kaum Ansar yang 7 tadi. Faqatala hatta qutil. Lalu dia bangun, dia maju dan melawan orang-orang kafir Quraisy sampai mati, sampai meninggal. Tsumma rahiquhu aidan. Kemudian setelah itu dikalahkan orang-orang dari kaum Ansar tersebut. Sampai per orang dari kaum Ansar tersebut maju membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tameng. Sampai 7-7-nya terbunuh dari kaum Ansar tersebut. Ketika 7 sahabat dari kaum Ansar radhiyallahu anhum meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma ansafna ashabana." Yang artinya, sungguh kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para sahabat kita. Ini orang-orang yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga orang-orang yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sudah kita sebutkan, Talhah bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Talhah bin Ubaidillah jadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ketika orang-orang musyrik berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 7 orang dari kaum Ansar terbunuh menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talhah bin Ubaidillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lil qaum?" Siapa yang mau melawan orang-orang tersebut? Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, "Ana." Aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu majulah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan bisa membunuh 11 orang dari kaum kafir Quraisy dengan tangannya sendiri. Sampai tangan beliau sendiri itu pun tersabet pedang. Sehingga jadi jemari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an terputus seluruhnya. Karena menjadi pembenteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikah wan nasu yanzurun." Kalau seandainya engkau mengucapkan bismillah, maka niscaya para malaikat akan mengangkatmu dan dalam keadaan manusia melihatnya. Maksudnya adalah karamah bagi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau terdesak di peperangan Uhud. Dan perjuangan Talha bin Ubaidillah sampai tangan beliau putus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Qais radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ra'aitu yada Talha shalla waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat tangan Talha bin Ubaidillah terputus karena menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Musa bin Talha, anaknya Talha bin Ubaidillah, beliau bercerita, "Juriha Talhatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 29 jiraha." Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau terluka sebanyak 20 lebih luka gara-gara menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, "Nathala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kinanatahu yawma Uhud. Faqala irmi fidaka abi wa ummi." Yang artinya Nabi Muhammad SAW mengeluarkan semacam tombak dari kayu pada peperangan Uhud dan diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irmi fidaka wa ummi." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, lemparlah tombak ini, jaminan bapakku dan ibuku sebagai jaminannya untukmu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membentengi beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mendesak beliau. Kemudian di antara sahabat yang lain yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Dujana. Dan Abu Dujana bangun, beliau menjadi benteng atau tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tombak-tombak mengenai pundak beliau. Dan beliau menunduk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seluruh punggung beliau penuh dengan tombak. Dan waktu itu beliau tidak bergerak. Ghairu mubalin ma asabahu fi sabilillah. Beliau tidak peduli tentang apa yang beliau dapati ketika menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari sahabat yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disebutkan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisam, kemudian juga dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Sahabat yang lain juga yang menjadi tameng Rasulullah SAW adalah Abu Talhah. Abu Talhah. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ketika peperangan Uhud, maka manusia mundur, kalah. Artinya terdesak oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa Abu Talhah baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawibun alaihi bihajafatin lah. Abu Talhah di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tameng, mujawibun itu artinya adalah mutarassin alaihi yaqihi biha. Jadi seperti ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana musuh. Bihajafatin lah, dengan tamengnya yang beliau punya miliki. Jadi Rasulullah SAW sini kemudian anggap di sini adalah Abu Talhah, di sana musuh, dan beliau dengan tamengnya menjadi tameng Rasulullah SAW. Wa kana Abu Talhah rajulan ramian syadidan nazak. Abu Talhah radhiyallahu an adalah seorang pemanah yang sangat kuat. Kasara yawma idzin qausain aw thalathah. Pada hari itu beliau mematahkan dua pedang atau tiga pedang. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu bi ja'batin minan nabl. Fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam unthurha li Abi Talhah. Maka ada orang yang berjalan dan membawa senjata panah. Ada busur-busur panah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, unthurha li Abi Talhah. Berikan panah-panah tersebut kepada Abu Talhah. Karena Abu Talhah adalah pintar memanah. Qala wa yushribun Nabi SAW yanzur ilal qawm. Fayaqulu Abu Talhah bi abi anta wa ummi. La tushrif yusibuka sahmun min sihamil qawm. Nahri duna nahrik. Maka Rasulullah SAW melihat kepada orang-orang tersebut, bagaimana perlawanan orang-orang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Talhah berkata, bapak dan ibuku sebagai jaminannya, jangan engkau melihat-lihat ke depan. Nanti panah-panah mereka akan mengenaimu, wahai Rasulullah SAW. Leherku adalah gantian dari lehermu. Artinya kan, ini leher Abu Talhah. Rasulullah SAW kadang-kadang melihat begini. Ya, kadang-kadang melihat begini. Maka Abu Talhah mengatakan, jangan engkau lihat ke depan, wahai Rasulullah SAW. Leherku tetap berada di depan leher. Ini tameng Abu Talhah kepada Rasulullah SAW radhiyallahu anhu arba. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la sautu Abi Talhah ashaddu 'ala al-musyrikin min fi'ah. Sungguh suara Abu Talhah lebih menakutkan dari untuk orang-orang musyrik dari banyaknya suara manusia. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika berperang dibolehkan untuk mengeluarkan suara yang kencang sehingga orang-orang musuh takut kepada kaum muslimin. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bercerita, wa kana yajlisu baina yadayhi fil harb ثم ينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. Dan Abu Talhah bertekuk lutut saat menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahku untuk wajahmu sebagai tameng, diriku untuk dirimu sebagai tebusannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abu Talhah yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya juga adalah Sahal bin Hunayf yang menjadi tameng pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Hunayf. Beliau senantiasa tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sudah terpecah belah, maka beliau senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah membaiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Wa ja'ala yandahu yawma idzin bin nabl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senantiasa pada waktu itu melempari dengan panah menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nabbilu sahlan fa innahu sahlun, artinya berikan kepada Sahal bin Hunayf anak panah, sesungguhnya dia mudah memanah. Ini menunjukkan bagaimana Sahal bin Hunayf senantiasa menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mulutnya pada hari itu hutim. Hutim yaitu semua giginya patah gara-gara menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mempunyai 21 luka di dalam pada tubuhnya, dan juga beliau terluka pada kakinya sehingga pincang kakinya. Ini disebutkan di dalam riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat yang menjadi tameng juga adalah Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Malik bin Sinan adalah ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, bapaknya Sa'ad radhiyallahu anhu adalah Malik bin Sinan. Ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, innahu imtassa damar rasul min wajnatih. Sesungguhnya beliaulah yang imtassa itu menghisap darah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wajnahnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kena wajnah. Wajnah itu di sini. Pipi kena. Jadi beliau memakai penutup kepala perang. Kemudian penutup kepala perang tersebut masuk dan darahnya mengucur. Dan darahnya mengucur tersebut yang menghisapnya adalah Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya berhenti darahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujjah, artinya ludahkan. Kemudian Malik bin Sinan radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi la amujjuhu abada, demi Allah aku tidak akan mengeluarkannya sama sekali. Artinya darah yang sudah dihisap aku tidak akan keluarkan. Thumma adbar faqatal, kemudian setelah itu beliau berpaling, kemudian melawan musuh, berperang melawan musuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, man sarrahu an yanzura ila man khalata dami damahu, falyanzur ila Malik bin Sinan. Barang siapa yang ingin melihat kepada orang yang tercampur darahku dengan darahnya, maka lihatlah kepada Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hisham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa man massa dami damuhu lam tusibuhun nar. Barang siapa yang darahku bertemu dengan darahnya, maka tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Radhiyallahu anhu wa radha. Kemudian penulis mengatakan, mereka benar-benar gigih dalam berjuang. Kegigihannya sudah saya sebutkan tadi. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas batu yang berada di atas gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas batu yang ada di gunung Uhud. Disebutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab, diriwayatkan dalam kitab riwayat Imam Ahmad, dalam kitab Al-Musnad, arada Rasulullah SAW an ya'lu as-sakhrah allati fi syai'. Rasulullah SAW ingin naik ke batu yang ada di atas gunung Uhud. Falamma dhahaba liyanhadha lam yastati. Ketika beliau pergi untuk naik, beliau tidak sanggup. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana baddan. Karena Rasulullah SAW pada waktu itu sudah tua, sudah 60-an umurnya atau 50-an. Kemudian badannya sudah agak gemuk. Wa dhahara baina dir'ain, dan beliau waktu itu juga memakai dua baju perang, dua lapis baju perang. Wa asabahu dha'fu li kathrati ma nazafa daban min jirh. Dan beliau lemah karena banyaknya darah yang keluar dari luka beliau. Fabarakat Talhatu Ubaidillah tahta. Maka Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pun bertekuk lutut di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhahri hatta jalasa ala as-saqrah. Faqala sallallahu alaihi wasallam aujaba Talhah. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naik dengan menaiki punggung Talhah radhiyallahu anhu, sampai akhirnya beliau bisa sampai ke bebatuan yang di atas dari gunung Uhud. Dengan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih sempat-sempatnya langsung memberikan apresiasi, penghargaan kepada Talhah. Rasulullah SAW bersabda, aujaba Talhah. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, beliau mengalami luka yang cukup serius. Giginya patah, bibir bawahnya dan keningnya robek. Dua mata besi masuk melukai pipi beliau, yang kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan giginya hingga copot, karena sangat dalamnya besi tersebut menancap pada wajah beliau. Saya bacakan dari beberapa riwayat. Hmm. syaddal musyrikuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faramahu Utbah ibn Abi Waqqas bil hijarah. Fa waqa'a sallallahu alaihi wasallam li syiqqihi. Maka Utbah bin Abi Waqqas melemparinya dengan batu dan mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam pada syiqqnya. Syiqq bibirnya. Wa usibat syafatuhu sufla. Dan mengenai bibir bawah beliau. Fajarhaha. Dan akhirnya berkucuran darah. Wa kasara ruba'iyatuhu al-yumna. Dan gigi ruba'iyah, gigi geraham kanan beliau patah. Wa kusiratul baydah ala ra'sih. Kemudian al-baydah di atas kepala beliau, yaitu dahi yang ada di sini, itu pun terluka. Taqaddama Abdullah bin Shihab Az-Zuhri fashajjahu fi wajhi fi jabhatihi. Kemudian Abdullah bin Shihab Az-Zuhri datang dan melukai jabhah dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ata ibnu Qami'ah fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisayf wa darabahu ala manqibihi al-ayman darbatan shadidah. Syaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ajliha akthar min syahr. Lalu datang ibnu Qami'ah, kemudian mengangkat pedang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memukulkannya dan terkena ke pundak kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memakai baju perang, tapi tetap saja terkena pundak kanan Rasulullah SAW. Karena pukulan tersebut, sabetan tersebut, beliau masih merasakan sakitnya selama sebulan. Thumma darabahu ala wajnatayh. Kemudian setelah itu, Ibnu Qami'ah memukuli Rasulullah SAW di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qami'ah berkata, "Khudha wa ana Ibnu Qami'ah." Ambillah, ini aku si Ibnu Qami'ah. Rasakan, ini aku Ibnu Qami'ah. Nah, ini menunjukkan bahwa penutup kepala perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqmakallahu azza wa jalla." Yang artinya, semoga Allah akan menghinakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrik tersebut. Fasaqata fi hufratin minal hufar allati kana Abu Amir al-Fasiq qad hafaraha liyaqa'a fiha al-muslimun. Maka beliau terperosok dalam sebuah lubang, yang mana lubang tersebut memang sudah disediakan oleh seorang Abu Amir yang fasik, yang sudah banyak membuat lubang untuk kaum muslimin masuk ke dalam. Fajuhisyat rukbatahu, maka kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun luka. Fa akhadha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu biyadihi wa rafa'ahu hatta istawa qa'iman. Ali bin Abi Thalib menarik Rasulullah SAW sampai bisa kembali berdiri Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ishtadda ghadabullahi ala qaum dammu wajha Rasulullah SAW wa hashamu alaihi al-baydah wa kasaru ruba'iyah." Sungguh murka Allah Subhanahu wa taala sangat berat atas suatu kaum yang melukai wajah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memecahkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mematahkan gigi-giginya. Ini luka-luka yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah. Terima kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, ketika kekalahan melanda disebabkan sikap membangkangnya para pemanah terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat yang terbunuh yang kemudian dimutilasi oleh kaum musyrikin dengan cara memotong hidung dan telinga para syuhada serta membelah perut mereka dengan penuh kedengkian dan dendam. Kita akan membicarakan sekarang tentang mutilasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang musyrik mereka mengira bahwa mereka belum sampai membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga belum sampai membunuh para sahabat seluruhnya, maka mereka akhirnya bertekad untuk kembali ke kota Mekah. Dan mereka tidak tahu, orang-orang musyrik ini enggak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal atau tidak. Maka akhirnya mereka pun pulang kota Mekah. Dan saat pulang itulah yang mana mereka memutilasi kaum muslimin yang meninggal di medan pertempuran. Mereka memotongi hidung, kemudian telinga, bahkan kemaluan. Kemudian mereka merobek-robek perut kaum para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hindun binti Utbah, dia membelah hati Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian falakatha itu artinya adalah yaitu digigit oleh Hindun binti Utbah. Tetapi dia tidak bisa melepaskan hati Hamzah bin Abdul Muttalib, akhirnya dibiarkan, dibuang. Dan Hindun binti Utbah qad nadarat in qadirat ala Hamzah la ta'kulanna min kabidih. Sudah bernazar kalau seandainya benar-benar bisa mendapati Hamzah dalam keadaan mati, maka dia akan benar-benar memakan hatinya. Ini bentuk mutilasi yang didapati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan tidaklah orang-orang musyrik mendapati para sahabat yang terbunuh kecuali mereka melakukan mutilasi tersebut. Kecuali Hamdalah bin Abi Amir. Hamdalah bin Abi Amir dibiarkan oleh orang-orang musyrik. Kenapa? Karena disebabkan bapaknya Hamdalah orang yang fasik, ikut bersama orang-orang musyrik. Jadi Hamdalah bin Abi Amir yang pernah kita ceritakan, apa ceritanya? Meninggal dalam keadaan beliau dimandikan oleh para malaikat. Ini Hamdalah bin Abi Amir. Hamdalah bin Abi Amir ini, Abu Amir ini, dia seorang yang fasik yang ikut bersama orang-orang musyrik memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Termasuk yang dimutilasi dari para sahabat pada hari itu adalah Abdullah bin Amr ibn Haram. Abdullah bin Amr ibn Haram. Bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Fajada'u anfahu wa udhunahu. Mereka memutus telinganya dan hidungnya. Ini termasuk daripada sahabat Nabi yang dimutilasi. Termasuk juga sahabat Nabi yang dimutilasi adalah Abdullah bin Jahsy. Qat'u anfahu wa udhunayhi. Hidungnya dipotong, kemudian juga kedua telinganya dipotong. Illa annahum lam yabqaru batnahum radhiyallahu anhu. Tetapi mereka tidak membelah perut dari Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Nah, ini bagaimana orang-orang musyrik, mereka buruknya ketika berperang. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika berperang. Dan ini menyebabkan para sahabat sangat murka, sangat marah. Mereka mengatakan, wallahi la'in adfaranallahu alaihim lanumathilan nabih. Sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah memenangkan kita melawan mereka pada suatu saat, sungguh kita akan balas benar-benar mutilasi ini kepada mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Lamma kana yaumu Uhud kutila minal ansar 64 rajulan. Ketika peperangan hari Uhud, yang terbunuh dari kaum Ansar sekitar 64 orang. Wa minal muhajirin 6. 64 dan dari kaum muhajirin 6. Berarti berapa? 70. Minhum Hamzah. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib dari kaum muhajirin. Famatsalu bih. Mereka memutilasi Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, "La in kana lana yaumun mithlu hadza minal musyrikin la nuribayanna 'alaihim." Kalau seandainya kita memiliki hari seperti ini dari kaum musyrikin, artinya kita menang, maka lanurbiyanna 'alaihim. Kita akan perlihatkan bagaimana sikap mereka kepada mereka, sikap kita kepada mereka. Falamma kana yaumul fath Makkah, faqala rajulun la yu'raf la Quraisy ba'da al-yawm. Maka ketika peperangan penaklukan kota Makkah nanti jauh pada tahun ke-7 Hijriah. Ini kan tahun ke-3 Hijriah. Jauh nanti tahun ke-7 Hijriah. Maka ada orang yang berkata, tidak ada Quraisy setelah ini. Maksudnya sudah Mekah kalah, Quraisy kalah. Fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin al-aswad wal abyad illa fulanan wa fulanan nasan sammahu. Fa'anzalallahu tabaraka ta'ala wa in aqabtum bimithlim fa'aqibu bimithlim ma'uqibtum. Wala in sabartum lahu wa khairul sabirin. Kata Rasulullah SAW ketika ada orang berkata tersebut, tidak ada Quraisy setelah ini, semuanya kalah. Artinya mereka ingin balas kekalahan mereka di perang Uhud, mereka ingin balas ketika penaklukan kota Mekah. Maka ada orang berkata, tidak ada Quraisy setelah ini. Quraisy yang katanya kabilah paling terbesar, paling tersohor, tidak ada Quraisy setelah ini. Maka ada utusan Rasulullah SAW yang berseru. Tentunya disuruh oleh Rasulullah SAW. Apakah dari orang yang berkulit hitam dan orang yang berkulit putih, kecuali fulan dan fulan? Orang-orang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW nama mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau berperang, boleh untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir ketika berperang. Mereka memutilasi, kita mutilasi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau seandainya kalian disiksa, maka balas siksaan sebagaimana yang kalian disiksa atasnya. Wala in sabartum lahu khairul sabirin. Tapi kalau seandainya kalian sabar, maka sungguh kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya niatan para sahabat untuk memutilasi orang-orang kafir Quraisy diturunkan, dihentikan oleh ayat ini, An-Nahl ayat 126. Itu sabar lebih baik. Sabar lebih baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya 70 sahabat yang menjadi syuhada dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan kaum Ansar. Berapa tadi jumlahnya? 64. 64. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan orang-orang yang mati syahid. Ya. Kita akan membicarakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang yang mati syahid. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para syuhada Uhud. Yang pertama, Rasulullah SAW mengumpulkan orang yang mati syahid. Kemudian beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ana syahidun ala haula yaumil qiyamah." Aku menjadi saksi, penolong atas orang-orang yang wafat ini, 70 orang ini di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mati syahid. Karena yang menjadi saksi penolongnya nanti adalah siapa? Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Tha'labah bin Su'air, beliau bercerita, "Lamma asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatl Uhud," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh para sahabat yang wafat di peperangan Uhud, maka beliau bersabda, "Asyhadu ala haula," aku bersaksi atas mereka, "ma min majruhin juriha fillah illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamah." Tidak ada yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat. Wa jurhuhu yadma. Luka-lukanya mengeluarkan darah. Al-laun launud dam. Warnanya warna darah. War rih rihul misk. Tetapi baunya bau minyak wangi misk. Minyak wangi yang paling wangi di tengah orang Arab. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya yang terbunuh tersebut untuk dilepaskan baju-baju perang mereka. Kemudian juga dilepaskan dari tameng-tameng yang kulit mereka dan kemudian dikuburkan di mana mereka meninggal dengan pakaian mereka dan darah mereka dan tidak dimandikan. Dengan pakaian mereka, jadi baju perangnya dilepaskan, kemudian tameng-tameng yang berasal dari kulit yang pernah saya ceritakan itu dilepaskan, kemudian tersisa bajunya saja, kemudian setelah itu dikuburkan seperti itu, berdarah-darah, tidak dimandikan. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan luka, darahnya berwarna darah, tetapi warna bau wanginya bau wangi minyak wangi misik. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Tha'labah bin Su'air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada peperangan Uhud, "Zammiluhum fi thiyabihim." Artinya, selimuti mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Selimuti mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Di dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, "Fa inni qad syahidtu alaihim." Sesungguhnya aku bersaksi menjadi penolong atas mereka nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, "Idfanuhum fi dima'ihim." Yang artinya, kuburkan mereka dalam luka mereka. Yaitu pada peperangan Uhud mereka tidak dimandikan. Ya, dalam peperangan Uhud mereka tidak dimandikan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, "La tughassiluhum," jangan kalian mandikan mereka. "Fa inna kulla jurhin," sesungguhnya setiap luka, "au kulla damin," atau setiap darah, "yafuhu miskan yaumil qiyamah," maka akan berbau minyak wangi misik pada hari kiamat. Allahu akbar. Wajar ya. Ada barang, ada harga. barangnya surga, minyak wangi misik, bau badannya berminyak wangi misik, harganya berperang di jalan Allah. Maka itu kita harus ingat, surga kita tidak dapat dengan leha-leha. Ada barang, ada usaha. Ada surga, ada usaha. Nggak bisa leha-leha, santai-santai, nggak bisa. Harus ada pengorbanan, wajib ada pengorbanan. Ya. Kemudian di dalam kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, beliau bercerita, ittafaqul ulama ala anna syahid al-maqtul fi ma'raqatil kuffar la yughassal. Para ulama bersepakat berdasarkan cerita ini bahwa orang yang mati syahid terbunuh di medan peperangan melawan orang-orang kafir, mereka tidak dimandikan. Mereka tidak dimandikan. Kemudian timbul permasalahan fikih. Apakah Rasulullah SAW mensolati jenazah orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW tidak mensolati orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana syahidun ala haula yaumil qiyamah." Aku yang menjadi saksi penolong atas orang-orang yang wafat di peperangan Uhud pada hari kiamat. Wa amara bi dafnihim wa dima'ihim, dan Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan luka-luka mereka tersebut. Walam yusalli alaihim walam yughassalu. Walam yusalla alaihim walam yughassalu. Artinya Rasulullah SAW tidak mensolati mereka dan mereka tidak dimandikan. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mensolati orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Begitu juga disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Syarhu Mushkilil Athar yang tulis oleh Imam Al-Tahawi. Bahwa Rasulullah SAW menguburkannya dengan luka-luka mereka, walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan atas mereka. Pendapat yang kedua, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW mensolati mereka. Pendapat yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW mensolati mereka. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Tsumma umira bil qatla." Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang yang terbunuh mati syahid di peperangan Uhud. Faja'ala yusalli alaihim. Kemudian beliau mensolati mereka. Fayadha'u tis'atan wa Hamzah radhiyallahu anhu. Maka kemudian beliau meletakkan 9 orang dalam satu liang, 9 orang dan Hamzah. Fayukabbiru alaihim. Belum diletakkan di kubur ini. Diletakkan di depan 9, kemudian Hamzah radhiyallahu anhu. Berarti berapa? 10. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala yukabbiru alaihim 7 takbirat. Beliau salat jenazah dan takbirnya 7 kali. Ini menunjukkan banyaknya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang mati syahid. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mensolati jenazah, terutama ia jadi imam, kalau ingin menambah dari 4 takbir, maka diperbolehkan. Sebagai bentuk menambah doa atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yurfa'un wa yutraku Hamzah, thumma yu'tu bi tis'ah fa yukabbiru alaihim bi sab'a takbirat. Thumma yurfa'un wa yutraku Hamzah, thumma yu'tan bi tis'ah fa yukabbiru alaihim sab'a takbirat hatta faragha alaihim. Kemudian yang 9 itu diangkat. Masih Hamzah di situ. Kemudian diletakkan lagi 9 orang. Kemudian disolati dengan 7 kali takbir. Kemudian 9 tadi diangkat lagi. Kemudian didatangkan lagi 9 yang lain. Hamzah masih di situ. Kemudian terus Hamzahnya masih di situ. Artinya Rasulullah SAW mensolati Hamzah beberapa kali. Dan ini bentuk daripada sayangnya beliau kepada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa aradha. Ini ahibati hafizakumullah. Jadi ada dua pendapat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah atau tidak. Nah, kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengimpun 2 orang syuhada dalam 1 baju kapan. Kemudian beliau berkata, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Apabila sahabat menunjuk salah satunya, Rasulullah SAW memasukkannya lebih dahulu ke liang lahat seraya berkata, aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat. Nah, ini sekarang kita berbicara masalah bagaimana menguburkan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man nuqaddim? Wahai Rasulullah, siapa yang, misalkan ini ada lubang liang lahat, siapa yang duluan kita letakkan di bawah? Maka kata Rasulullah SAW, aktsaruhum jam'an wa akhdhan lil Qur'an. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan ini keutamaan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Di dunia dimuliakan, setelah meninggal pun dimuliakan. Radhiyallahu anhu wa radha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud dikumpulkan dalam satu liang lahat. Kemudian diletakkan satu-satu. Dan yang didahulukan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini ahibati ahibatakumullah ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, pada peperangan tersebut, banyak kaum muslimin yang mengalami luka. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada. Dan mengusir kaum musyrikin hingga Hamra'ul Asad. Nanti ada peperangan tersendiri. Hamra'ul Asad, peperangan Hamra'ul Asad namanya, peperangan tersendiri. Untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Intinya bahwa Rasulullah SAW mengejar orang-orang musyrik yang tadinya mau pulang kemana? Ke Mekah. Dikejar sampai daerah namanya Hamra'ul Asad. Dan mereka di situ dibantai oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kalah di peperangan Uhud, enggak. Awalnya menang, kemudian terdesak. Kemudian kaum musyrikin putus asa. Ini sudah selesai perang atau enggak? Hanya mereka pulang. Dan Nabi Muhammad SAW pulang, kemudian para sahabat pun mengejar mereka, mengejar para kaum musyrikin sampai ke daerah Hamra'ul Asad. Jadi tidak dikatakan perang Uhud di situ Rasulullah SAW kalah. Cuma terdesak pada suatu saat. Ya. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, di sini, pada ikhwan yang dirahmati Allah, lihat, saat-saat genting seperti itu, orang-orang munafik kurang ajar. Orang-orang munafik kurang ajar. Sudah Rasulullah SAW luka, para sahabat dimutilasi, kemudian macam-macam, banyak yang luka, banyak yang meninggal, wafat. Peristiwa yang dialami Rasulullah SAW dijadikan alasan untuk memaki dan mencela oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafik, dan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, Muhammad hanya mencari kekuasaan. Dan mereka pun mengolok-olok Rasulullah SAW sambil berkata, seandainya yang terbunuh bersama kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Artinya, kalau seandainya 70 orang itu ikut kami, niscaya tidak akan terbunuh. Ini orang-orang musyrik. Orang-orang munafik maksud saya. Jadi, bukannya kasihan, bukannya iba terhadap apa yang terjadi, malah mengolok-olok Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, ya, dari ayat 154. Ada cerita menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaum wanita pun ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Di sini saya akan ceritakan cerita yang menarik bagaimana para sahabiyat mereka itu senantiasa menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karena tersebar kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di peperangan Uhud. Saya akan bacakan cerita yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bagaimana para sahabat Nabi, laki-laki dan perempuannya, sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi sebelum saya ceritakan tentang sahabat wanita tersebut. Ada satu lagi cerita menarik tentang pengkafanan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair terkenal dengan orang paling kaya di kota Mekah. Bahkan kalau beliau masuk Masjidil Haram, itu bau wanginya sudah terkenal. Saking banyaknya memakai minyak wangi. Dan orang-orang yang biasa, yang diluaskan rezekinya, biasa dia bermewah-mewah dengan minyak wangi. Ya, bermewah-mewah dengan minyak wangi. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajh Allah. Kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah menginginkan wajah Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Maka pahala kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa minna man madha lam ya'khudz min ajrihi syai'an. Di antara mereka ada yang wafat belum mendapatkan kemenangan sama sekali. Di dunia enggak dapat, wafat. Di awal-awal peperangan wafat. Minhum Mus'ab bin Umair. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Mus'ab bin Umair. Qutila yauma Uhud. Beliau meninggal di peperangan Uhud. Wa taraka namirah. Dan beliau meninggalkan namirah, yaitu kain yang menutupi tubuh beliau. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlah. Kalau seandainya kita menutupi kepalanya dengan kain tersebut, kakinya kelihatan. Padahal di Mekah beliau orang paling kaya. Wa idza ghattayna rijlahu bada ra'suhu. Tapi jika kita menutupi kakinya, kelihatan wajahnya. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an min thiqil. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menutupi kepalanya. Sedangkan kakinya yang terlihat, karena kalau ditutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ditutupi kakinya, kepalanya terlihat. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menutupi kepalanya. Kemudian kakinya yang terlihat ditutupi dengan dedaunan. Nah, ini menunjukkan kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana seorang yang mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam hadis, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara mereka ada orang-orang yang percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang terkaya di Mekah, kemudian berhijrah menjadi orang miskin, wafat peperangan Uhud tidak punya kain kafan. Allahu akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, kemudian setelah itu para, ini sebenarnya masih banyak tentang orang-orang yang mati syuhada Uhud. Ya. Saya akan bacakan sebelum itu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati di syuhada Uhud. Karomah orang-orang yang mati di syuhada Uhud. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Fakana abi awwala qatil." Abdullah bin Haram ini adalah bapak dari Jabir bin Abdullah. Jadi anaknya namanya Jabir, bapaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Haram. Kata Jabir sang anak, bapakku orang yang paling-paling pertama meninggal di peperangan Uhud. Dua dufina ma'ahu akharu fi qabrih. Dan ada orang yang dikubur bersama beliau, bersama Abdullah bin Haram dalam satu kuburan. Thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhar. Tapi hatiku terasa tidak nyaman kalau bapakku dikubur bersama orang lain. Hatiku tidak nyaman kalau bapakku dikubur bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Lalu aku keluarkan jasadnya setelah 6 bulan. Fa idza huwa kayaumi wada'tuhu hunayyah ghayra udhuni. Ternyata ketika aku keluarkan, maka bentuknya seperti hari aku menguburkannya. Artinya jasadnya utuh. Kecuali telinganya. Ini subhanallah. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini sahih. kita harus percayai. Ini karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat Nabi yang wafat di peperangan Uhud. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Fadakhala sayl qabrahuma." Air banjir datang kemudian masuk ke dalam kuburan dua orang, kuburan tadi, Abdullah bin Amr bin Has, Abdullah bin Amr bin Haram, bapaknya Jabir, kemudian Amr bin Jamuh, dua orang yang dikubur bersama-sama. Karena dikubur satu kuburan. Fahufira anhuma, kemudian digali kuburan mereka berdua. Wa Abdullah qad asabahu jurhun fi wajhi. Dan Abdullah bin Amr bin Haram telah terkena luka di wajahnya. Fayaduhu ala jurhi. Fa'umitat yaduhu an jirahih. Famba'athad dam. Faruddat yaduhu ila makaniha fasakanad dam. Kan wajahnya luka. Kemudian tangannya di atas lukanya tadi. Jadi memegang. Tangannya tadi ketika dikubur bergerak memegang. Ya. Memegang luka tersebut. Kemudian diletakkanlah lagi tangannya. Ya. Kemudian keluarlah darah. Darahnya masih mengucur. Kemudian dikembalikan lagi tangannya ke luka tadi. Diam lagi darahnya. Darahnya tidak keluar lagi. Artinya seperti orang masih hidup. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillaahi amwaat. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu dalam keadaan mati. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan kehidupan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita seperti ini berikhwan dengan sanad yang sahih kita wajib percayai. Adapun cerita-cerita yang kadang-kadang konon ceritanya orang mati hidup lagi, kemudian dikubur lagi, hidup lagi, kubur lagi, sampai kuburannya 15. Ini kita belum tahu ceritanya, sedangkan ini adalah sanadnya. Nah, ini yang disebut dengan karamah. Karamah para wali dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian faraitu abi fi hufrati ka'annahu na'im. Kata Jabir, aku melihat bapakku di dalam liang lahatnya seakan-akan dia tertidur. Wama taghayyara min halihi qalilun wala katsir. Tidak ada yang berubah dari keadaannya. Sedikit banyaknya enggak berubah, seperti ketika dikuburkan. Faqila lahu faraita akfanahu. Lalu Jabir bin Abdullah bin Haram ditanya, engkau melihat enggak kain kafannya bagaimana? Kata Jabir, innama kuffina fi namirah khumira biha wajhu. Sesungguhnya beliau dikain kafani dengan sebuah kain yang menutupi wajahnya. Waju'ila ala rijlaihi al-harmal. Dan diletakkan di ke atas kakinya al-harmal. Al-harmal itu adalah tanaman. Jadi seperti Mus'ab bin Umair tadi radhiyallahu anhu. Fawajadna namirah kama hiya. Bahkan kainnya masih seperti itu. Artinya kain yang melekat dengan beliau tidak berusak. Artinya kalau ada orang, mungkin itu jasadnya saja yang dimuliakan oleh Allah. Ini enggak. Yang melekat dengannya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wajadana namirah kama hiya. Kami lihat, kami perhatikan, kami dapati kainnya seperti itu. Dan itu setelah berapa bulan tadi? 6 bulan. Wal harmalu ala rijlaihi ala hayati. Tanaman-tanaman, daun-daun yang diletakkan di atas kakinya seperti awalnya. Tidak kering, tidak rusak. Wa baina dzalika 46 sana. antara hal itu sekitar 46 tahun. Nah, ini saya enggak paham apa itu sekitar 46 tahun. Maksudnya mungkin kejadian itu berlangsung sampai 46 tahun seperti itu. Betul, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kejadian itu beliau menggali kuburan Jabir bin Abdullah bin Haram bin Amr bin Haram itu setelah 46 tahun, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini menunjukkan bagaimana mulianya orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan syahid. Dan tentang orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Dan janganlah sekali-kali kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka wafat, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memiliki keutamaan. Dan kemudian permasalahan selanjutnya, menziarahi kuburan syuhada Uhud. Salah satu tempat yang wajib, yang dianjurkan untuk diziarahi dan disyariatkan untuk diziarahi ketika kita mengunjungi kota Madinah adalah menziarahi kuburan syuhada Uhud. Karena Rasulullah SAW pun menziarahinya. Menziarahi kuburan syuhada Uhud. Tadi saya ingin cerita terakhir ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sahabat Nabi, para perempuan, mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan yang di peperangan Uhud suaminya meninggal, lihat ya. Bapaknya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, dan pamannya meninggal. 5 orang dari laki-laki terdekatnya meninggal. Kemudian perempuan ini ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah, kemudian dikhabarkan bahwasanya Rasulullah SAW selamat, maka beliau memegang, kata beliau, aina Rasulullah, mana Rasulullah SAW. Kemudian ini ha ana Rasulullah SAW, ini Rasulullah SAW. Kemudian dipeganglah baju Rasulullah SAW, karena tidak boleh memegang kulit. Peganglah baju Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Seluruh musibah yang aku dapati, tetapi engkau selamat, maka musibah tersebut terasa ringan wahai Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira alhamdulillah selesai para ikhwan yang dirahmati Allah, setelah 7 pertemuan pembahasan tentang peperangan Uhud. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti pada peperangan atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Dan di dalam buku ini terdapat sekitar 20 pelajaran yang kita akan baca nanti dari pelajaran peperangan Uhud. Yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan pelajaran paling utama di sini, kalau para sahabat mendapatkan kedudukan seperti itu, tentunya dengan perjuangan, pengorbanan, maka kita sekarang yang mungkin jauh dari pengorbanan tersebut, maka kita bisa berkorban untuk Islam. Apa yang kita bisa korbankan? Sebagaimana sudah saya sebutkan, ada surga, ada usaha. Ingin surga harus berkorban. Tidak bisa leha-leha. Tidak bisa santai-santai. Maka kira-kira apa yang sudah kita korbankan untuk Islam?